Mitra Bisnis, setelah belum lama ini kisruh ujian nasional, sekarang ada kisruh IKTP di mana pemerintah baru mengeluarkan peraturan kalau IKTP tidak boleh difotokopi. Kalau difotokopi, akan dikenakan sanksi. Pemerintah juga meminta tiap lembaga pemerintah dan swasta yang memerlukan seperti perbankan harus menyediakan mesin card reader untuk membaca IKTP tanpa harus difotokopi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum sekaligus Ketua DPP Partai Hanura, Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda melihat hal ini? Menurut saya ini membuktikan sekali lagi bahwa kita selaku bangsa telah memilih pemimpin birokrat yang tidak mumpuni. Karena menurut saya hal-hal sepele seperti ini tidak boleh terjadi. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku birokrat itu seharusnya sudah ditunjang dengan satu, ilmunya sendiri, ya. Kedua, punya pengalaman dengan studi banding, ya, secara komprehensif. Yang ketiga, knowledge. Kalau birokrat pemimpin tidak mempunyai tiga hal tadi, menurut saya apapun yang dikeluarkan kebijakan pasti akan seperti ini. Contoh gampang mengenai IKTP. Pemerintah telah memutuskan bahwa IKTP satu untuk identifikasi. Itu bagus, ya. Tetapi pemerintah kita tahu nggak ini? Apa itu IKTP? Saya khawatir si pembuat kebijakan memang tidak tahu IKTP. Sehingga pada waktu memutuskan adalah memutuskan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Contoh adalah bahwa IKTP itu ada chip di dalamnya. Layaknya seperti credit card. Tapi credit card boleh kok difotokopi. Kenapa ini difotokopi? Tidak boleh. Kenapa juga pelarangan fotokopi itu sudah 2 tahun baru ada pelarangan. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah kita bodoh. Nah, saya kira sekarang harus ada yang bertanggung jawab. Dalam konteks IKTP ini, yang bertanggung jawab adalah Mendagri. Apapun ceritanya bahwa ini dibawa Dinas Kependudukan, tetapi ujung-ujungnya adalah Mendagri. Mendagri harus bertanggung jawab terhadap keputusan. Nah, pertanggungjawaban terhadap keputusan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab sistem keuangan kita. Karena bagaimanapun juga, APBN telah menggelontorkan sekian triliun untuk proyek ini. Jadi, selain mempertanggungjawabkan tentang kebijakannya secara administratif, tapi juga harus mempertanggungjawabkan dari sisi ekonominya. Saya kira masyarakat tidak boleh sekarang hanya mengatakan, ah ini masalah KTP doang. Beli aja card reader atau suruh saja instansi-instansi untuk membeli card ini. Nggak bisa kebijakannya sifatnya spontanitas seperti ini. Kalau misalnya ternyata ini kalau mengerti misalnya bahwa pembacaan IKTP harus memakai card reader, tentu card reader itu menjadi satu kesatuan dalam pengajuan anggaran sebelumnya. Tidak bisa sekonyong-konyong sekarang ada proyek lagi, ada anggaran tersendiri lagi untuk pembelian card reader. Nah, bagaimana dengan pihak swasta, bank-bank swasta, sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta yang tidak mempunyai APBN? Tentu mereka akan mengeluarkan kos. Yang membuat mereka rugi siapa? Mendagri. Jadi, solusinya menurut saya sekarang, DPR, Komisi 2, segera memanggil yang namanya Mendagri, minta pertanggungjawaban secara administrasi, politis, tentang kebijakan ini, harus ada pertanggungjawaban juga secara keuangan. Karena ujung-ujungnya, saya melihat kok akhirnya proyek ini akan menjadi mubazir. Proyek ini akan direevaluasi. Itu menurut saya. Ditantang sekarang kepada DPR, bisa nggak menyelesaikan ini sebelum pemilu? Karena apa? IKTP ada kaitannya dengan DPT, daftar pemilih tetap nanti, ada kaitannya dengan pemilu, pileg, dan pilpres. Jadi tidak boleh main-main. Menurut Mas Gusti, akan bergulir seperti apa nantinya kisruh tentang IKTP ini? Saya bukan ahli IT ya, saya juga tidak tahu bagaimana ilmu komputer ya, ilmu chip-chipan gitu. Tapi menurut saya, tanpa harus berandai-andai, saya kira kebijakan ini harus selesai karena bagaimanapun juga, sekarang tinggal setahun yang namanya pileg, DPT itu harus sudah keluar. Nah, saya kira kalau seperti ini, agar pemilu tidak kisruh gitu ya, soal DPT, harus ada perpu ya, karena IKTP ini berlaku nasional nih kan harusnya kan, untuk mengatakan kita kembali ke sistem KTP yang sifatnya kertas, manual, begitu kan, demi terjaganya DPT menjelang pemilu, gitu loh. Demikian praktisi hukum sekaligus Ketua DPP Partai Hanura, Gusti Randa. Saya Wendy Lim.